بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Segala puji bagi Allah diberi kepada kita kesempatan untuk kita bertemu pada pagi yang berkat ini. Alhamdulillah dapat kita bertemu untuk sekalian kalinya. Alhamdulillah dapat kita menjalani ibadah puasa Ramadan baru-baru ini. Moga-moga ibadah kita di bulan Ramadan, puasa Ramadan, salat tarawih, qiyam di bulan Ramadan, dan untuk mereka yang dah selesai puasa enam Syawal, saya kira ni dah hari terakhir ke esok. Siapa yang tak lagi tu kena tahun depan lah insyaAllah. Siapa yang dah selesai ya puasa enam Syawal, semoga di amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulakan kuliah, cuma saya ada dengar-dengarlah tadi ada tentang cerita pasal buku yang ada di tangan-tangan tuan-tuan. Ini dia punya asal dia. Boleh tunjuk sikit. Tunjuk dia punya muka depan. Samalah. Ini asal dia yang ada di tangan tuan-tuan ni, fotostat dia lah. Saya difahamkan buku ni tak ada di pasaran lagi. Tak ada di pasaran. Jadi terpaksalah di fotostat. Mulanya saya nak pilih buku tu, tetapi saya lihat yang ada di tangan tuan-tuan tanpa menafikan kelebihan buku itulah. Yang cetakan ni saya lebih berkenan dengan ni lah. Dia masalah hati kan, hati ni dia nak berkenan, dia dua berkenan dengan yang ada di tangan tuan-tuan. Saya nampak dia macam lebih cantik, lebih tersusun. Jadi insyaAllah ada kelebihan dan faedahnya. Sebelum saya lupa, tadi ada sebut tentang nak beli kitab ni, sekadar ingatan supaya kalau proses pembayaran tu dilakukan di luar surau, di luar masjid. Itu je lah ya. Serah bayaran tu di luar masjid, mengenangkan bahawa dalam masjid kita ditegah menjalankan jual beli ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang diedarkan di tangan tuan-tuan, sebuah kitab bernama Syarah Usul Usul As-Sunnah, atau Syarah Usul As-Sunnah, Usul Sunnah ya. Syarah Usul As-Sunnah oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi insyaAllah kita memilih buku ni, dan ini sebagai buku, saya kira dia adalah, kalau ada yang bertanya ini buku apa, ini buku akidah pun boleh, buku manhaj, dan dalam masa yang sama ada juga membicarakan tentang persoalan-persoalan fiqah, tetapi persoalan fiqah yang dasar ya, yang mendasar, yang menjadi asas dalam pegangan kita sebagai seorang Muslim. Jadi ini sebuah buku yang tuntas, ringkas, dia ringkas. Yang tebal ni sebab terjemahan dia ya, dan mungkin syarah dia. Buku yang ringkas tetapi padat insyaAllah. Dia seperti yang tuan-tuan akan lihat nanti dalam perbahasan-perbahasan, dia membangkitkan persoalan-persoalan pokok dalam agama yang harus kita faham. Baik, mungkin kalau siapa yang tak ada buku ni ya, mungkin sebab dia cetakan dia yang difotostatkan terhad, jadi mungkin mungkin boleh kongsi, minta yang lain fotostatkan ke, ya, macam mana Abang Rauf, eh? Ya? Paling tidak dapatkanlah, ya, kitab ni. Kalau tak dapat yang yang asli naskah sini, saya difahamkan hantar di Indonesia pun, dicetakan di Indonesia, ya, tak dicetak lagi. Kenapa? Wallahu a'lam. Tapi yalah, paling tidak kita fotostat lah, ya. Sebelum kita mulakan isi kitab ini, boleh kita lihat di muka surat 19 sedikit tentang biografi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nama beliau Imam Ahmad atau selengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Ash-Shibani, seorang ulama hadis terkemuka. Menurut pendapat atau riwayat yang masyhur, beliau dilahirkan di kota Baghdad, ya. Jadi dia orang Baghdad, membesar di Baghdad dan berdakwah di Baghdad, di negara Iraq pada hari ini. Dari sudut nasab dan kunyah, kunyah, jangan sebut kunyah, kunyah. Apa artinya kunyah? Kalau nasab, yakni keturunan, kunyah, disebut di situ jolokan. Tapi kalau nak ikutkan kunyah, yakni suatu nama yang dimula dengan abu atau ummu, ya, itu kunyah. Kalau laki abu, macam saya Abu Umar, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Al-Qasim, atau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi, Abu Hurairah, ya. Itu kunyah, ya, atau kalau bagi perempuan Baik, kita lihat nasab dan kunyah Imam Ahmad. Nasab beliau sama dengan Imam Ash-Shafi'i rahimahullah, yakni bersambung dengan nenek yang daripada keturunan atau yang asal, ya, nenek asal asal usul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia bertemu nasabnya di moyang atau datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i. Pendek katanya, Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i, kedua mereka, ya, sama keturunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma tak dinamakan Habib lah. Kita terus lihat di muka surat 22. Saya lompat-lompat, saya cuba pilih yang dapat kita bacakan pada pagi ini. Pujian para ulama kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kata Imam Al-Hasan bin Ar-Rabi', jikalau tidak ada Imam Ahmad, niscaya ramai orang yang mengada-adakan bid'ah dalam agama. Dengan kata lain, Imam Ahmad dialah antara tonggak dalam memelihara, menjaga agama Islam daripada berlaku tokoh tambah. Berkata pula Imam Ibnu Qutaibah, sesudah wafat Imam Al-Thawri di kalangan ulama salaf, lenyaplah wara', yakni sikap berhati-hati dalam agama. Sesudah wafat Imam Syafi'i, lenyaplah sunnah. Dan sesudah wafat nanti Imam Ahmad, maknanya ketika itu Imam Ahmad hidup lagi, maka akan bermaharaja lelalah perbuatan bid'ah. Yakni Imam Ahmadlah antara yang menghalang daripada bid'ah itu berleluasa. Selain Ar-Rabi' dan Ibnu Qutaibah, ini semua ulama-ulama salaf, tentang kehebatan Imam Ahmad bin Hanbal ini, juga berkata seorang ahli hadis yang terkemuka, Ali Al-Madini. Ya, Ali Al-Madini. Nama-nama ni kalau boleh kita biasa-biasakanlah, ya. Kerana ini semua ulama-ulama salaf. Rugilah kalau kita hanya kenal ya, Imam Syafi'i kita kenal hanya beberapa tokoh, tapi ramai tokoh ulama-ulama besar, guru kepada Imam Syafi'i, murid kepada Imam Syafi'i. Kalau kita tak kenal, rugilah, ya. Baik, pada hari ini anak-anak murid disebutkan dengan nama-nama pemain bola, itu lagi rugi, ya. Imam Ali Al-Madini dia mengatakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memelihara Ahmad bin Hanbal kerana dia pada hari ini menjadi hujah Allah atas segenap makhluknya. Menjadi hujah. Dunia ini adalah sebagai satu ujian, dan Allah tidak akan membiarkan manusia hidup tanpa diturunkan petunjuk ke atas manusia. Maka kerana itu diutus para rasul, para nabi, untuk menyampaikan risalah Allah, supaya manusia tahu bagaimana untuk nak mereka mengabdikan diri mereka kepada Allah. Kerana itu tujuan kita dijadikan, kita dihidupkan, dan kita wujud di atas muka bumi ini, untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Maka macam mana manusia nak mengabdikan diri kepada Allah? Macam mana mereka nak tahu? Maka kerana itu diutus para rasul. Sesudah para rasul adalah para ulama. Maka apakah peranan para rasul, para alim ulama, pewaris nabi? Ringkasnya, untuk menjadi hujjah ke atas manusia. Untuk menjadi hujjah atau untuk nak menegakkan hujjah. Allah kata, "Wa ma kunna mu'adzabin hatta nab'atha rasula." Dan Allah takkan seksa manusia melainkan sesudah kami utus para rasul, supaya manusia di akhirat nanti, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjah, supaya manusia di akhirat nanti mereka tak ada hujjah, tak ada alasan kata, aku tak tahu macam mana nak sembahyang. Aku memang nak sembahyang, aku memang nak puasa, nak zakat semua, tapi aku tak tahu macam mana. Maka untuk supaya tidak ada alasan lagi, Allah mengutus para rasul, dan sesudah para rasul, para ulama. Dan para ulama pewaris nabi, setiap zaman, yakinlah bahawa setiap zaman kita ada Rasulullah, rasul terakhir, kita tiada ada rasul lagi. Maka apa yang ada? Ulama. Jadi tuan-tuan, para ulama akan ada dan memang ada, dan sehingga ke hari ini ada. Mereka menjadi pewaris nabi, pewaris ilmu, risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma persoalan tuan-tuan dan puan-puan yang kita kena muhasabah ialah sama ada kita kenal para ulama ini ataupun tidak. Dan sangat penting, kerana dengan jalan para ulama lah kita dapat mempelajari Al-Quran dan hadis, ya. Maka kembali kepada apa yang diucapkan oleh Ali Al-Madini, Imam Ahmad menjadi hujah Allah atas segenap makhluk, atas segenap manusia, bahawa kebenaran telah disampaikan kepada mereka, bahawa kandungan Al-Quran, kandungan hadis, apa yang Allah kehendaki atas manusia telah disampaikan kepada mereka. Melalui siapa? Melalui ulama besar semisal Ahmad bin Hanbal. Maka kebenaran telah disampaikan. Mereka terima atau tidak, itu perkiraan antara mereka dengan Allah, ya. Maka demikianlah kita pada hari ini. Kita kalau contohnya hari ini kita dah belajar, ilmu yang kita belajar itu akan menjadi hujah atas kita. Kalau kita tak belajar, lagi parah, ya. Lagi banyak tanggungan-tanggungan yang kita akan dipersoalkan di akhirat kelak. Kalau kita dah belajar, ada tanggungan dia yang tersendiri. Pertama, untuk diri kita beramal. Kemudian tanggungan kita atas orang-orang di sekeliling kita, bermula dengan orang yang dekat sebelum yang jauh. Sama ada sejauh mana kita sampaikan apa yang kita belajar, contohnya pada hari ini, apa yang kita sampaikan kepada orang terdekat dengan kita, isteri, anak beranak, adik beradik, mak bapak, contoh. Sama ada kita sampaikan atau tidak. Sama ada kita sampaikan atau kita na'uzubillah berlaku khianat. Kalau kita sembunyikan, kita dah belajar sesuatu, kita tahu benda ni baik atau tak baik, tapi kita senyap, itu dikira khianat. khianat ilmu. Kita tak sampaikan, kita biar, kita pedajal, kita pedajal orang di sekeliling kita. Itu perbuatan yang tak wajar. Kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang dimaksudkan dengan hujah Allah, ya, ditegakkan hujah atas manusia, ya. Kemudian boleh lihat di surat 24 karya-karya Imam Ahmad, ya. Para ulama, kalau kita lihat, ya, keilmuan apa yang para ulama, apa yang mereka sampaikan dan apa yang mereka wariskan, mereka tak mewariskan wang dinar atau dirham. Sebaliknya mereka mewariskan ilmu. Dan ilmu yang diwariskan ini boleh kita pendekkan, simpulkan, dia diwariskan dengan dua cara, ya. Sama ada dengan cara ilmu yang disampaikan secara lisan, disampaikan secara lisan seperti mana kuliah kita pada hari ini, ya, disampaikan ilmu tu secara lisan manakala orangnya mendengar, ya, atau pendeknya halaqah ilmu lah, atau kuliah, ya. Ini cara pertama disampaikan ilmu. Dan cara yang kedua adalah melalui penulisan. Maka kalau kita lihat para ulama dulu, mereka semua tak lari daripada dua ini. Sama ada mereka buat kuliah ilmu, mereka sampaikan ilmu tu dengan cara lisan, kemudian murid-murid mendengar dan memahami dan menulis, ya. Atau guru tu sendiri dia menulis. Dia tak buat kuliah barangkali. Dia hanya banyak menulis. Dia tak buat kuliah kerana sebab-sebab yang tertentu. Antaranya mungkin kerana dia tidak diizinkan, dia dihalang, dilarang. Maka dia menggunakan cara menulis. Maka akhirnya demi untuk nak menjaga ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut supaya jangan pupus, ilmu itu perlu ditulis. Ilmu itu perlu dibukukan. Ini jaminan ilmu yang dia sampaikan tidak pupus. Kalau kita perhatikan, kenapa kalau dalam mazhab fiqh ada empat, ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, atau yang kelima Zahiri, kenapa ada lima aja? Mungkin ada kalau ada yang dia berfikir-fikir sikit, kenapa tak lebih, kenapa tak 10, kenapa ada empatnya? Ulama-ulama dulu ada empat saja ke atau lima saja ke? Jawapannya tidak, bahkan ramai. Ini yang semua yang kita sebut ni semua ulama. Bahkan boleh sahaja mereka menjadi ulama mazhab, ya, seperti Sufyan al-Thawri. Tadi ada kita baca nama dia, Sufyan al-Thawri, ya. Sufyan ada dua, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyainah. Ini dua Sufyan. Mereka ni semua boleh jadi ulama mazhab. Bahkan mereka menyampaikan, mereka mempunyai murid. Tapi akhirnya kenapa ilmu mereka sampai satu masa terhenti dan tidak lagi dan akhirnya sampai kat kita hanya empat mazhab? Kerana ilmu itu tak diteruskan. Buku tak dikarang. Buku tak dikarang tentang sama ada guru tu sendiri tak menulis. Seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah perlu disemak sama ada dia ada mengarang kitab atau tidak. Ada khilaf. Tapi ada pandangan kata dia tak mengarang kitab. Tapi bagaimana ilmu dia, mazhab dia sampai kepada kita pada hari ini? Melalui murid-murid yang menulis. Murid-murid dia yang menulis ilmu guru mereka, ya. Maka ini dia, ya. Kita lihat karya-karya Imam Ahmad. Maka ini antara sebab kenapa ilmu dia terus sampai kepada kita, dan antaranya ialah kitab ini. Bagaimana kitab ini sampai kepada kita, tidak lain dan tidak bukan dengan cara menulis. Maka Imam Ahmad banyak menulis karya-karyanya. Antaranya sebuah kitab yang paling masyhur, nama dia Al-Musnad. Tengok surat 24 di perenggan yang terakhir tu, Al-Musnad. Ni Musnad ni adalah sebuah kitab hadis, memuatkan ribuan hadis, ya, dalam 26,000 hadis, ya. Sahih Muslim ada berapa hadis? Sahih Muslim Afwan, Sahih Bukhari ada berapa hadis? Ya, 5,000. Ya, kira-kira 5,000. Ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Majah, Nasai, bilangan hadisnya hampirlah, ya, dalam 5,000 kurang lebih lah. Tapi lihat Imam Ahmad 26,000. Maknanya 4 kali ganda, 3 kali ganda. Ya. Nak mengatakan bahawa dia ni bukan calang-calang. Dan satu lagi kelebihan Imam Ahmad adalah dia datang dulu. Dia datang dulu. Yang pertama mungkin Imam Malik, dia menulis kitabnya Al-Muwatta, tapi kitab Al-Muwatta dia satu jilid kecil macam ni. Ringkas kecil apa? Buku besar, buku kecil. Jadi bukunya kecil lah, Muwatta. Itu Imam Malik. Datang Imam Ahmad, dia mengarang kitab Al-Musnad 26,000. Berapa jilid? Berapa jilid? Semua kitab-kitab Sahih Bukhari, Muslim, itu semua mungkin dalam kurang lebih 10 jilid. Kitab Musnad berapa jilid? Ha, siapa nak tembak? Ya, 50 jilid, ya, barakallah. 50 jilid. Ya, itu menunjukkan keilmuan Imam Ahmad. Jadi beliau adalah imam hadis, dia terkenal sebagai seorang muhaddis, ulama ahli hadis, ya. Dan dalam masa yang sama ulama ahli fiqh. Ini jarang-jarang. Jarang-jarang seorang ulama itu dia menjadi tokoh dalam beberapa ilmu. Ya. Kebiasaannya hanya dia ilmu tu menuntut kepada ini perkataan ni susah saya nak sebut. Menuntut kepada specialization. Terus sikit. Itu betul. Sekali lagi, cepat sikit. Specialization. Ini sifat ilmu. Menuntut kepada pengkhususan. Ya. Kerana manusia dia kemampuan dia terbatas, akalnya terbatas, masanya terbatas, umurnya terbatas, tenaganya terbatas. Maka akhirnya bila nak menuntut ilmu, ilmu ada macam-macam. Seperti mana ilmu dunia ada macam-macam, bahkan dalam satu cabang pun ada macam-macam. Ilmu kedoktoran, perubatan, ada cabang-cabang. Ada general, ada doktor mata, doktor kulit, doktor jantung, doktor saraf. Macam-macam kan? Tak boleh ada doktor tu boleh dipakar segala. Itu bohong lah tu. Itu Tok Bomo. Tok Bomo pun dia khurafat. Dalam bidang agama, tuan-tuan kena ambil maklum bahawa dalam bidang agama pun dia ada pengkhususan. Sering kadang-kadang kita tak tahu benda ni. Kita menganggap bahawa kalau ulama dia tahu semua, pakar segala. Pada hari ini ada pakar segala pakar, ada juga. Itu ulama FB. Itu lagi haru. Ya, dia semua dia nak ulas. Ekonomi dia ulas, politik dia ulas, segala masalah sosial dia ulas. Agama lagi diulas. Ini masalah. Dalam masalah agama segala. Masalah tak ilmu Al-Qurannya, hadisnya, sunnahnya, tafsirnya, fiqahnya, semua dia nak ulas. Ini bukan sifat ilmu. Ilmu orang terbatas dan perlu kepada pengkhususan. Jadi kembali kepada Imam Ahmad, dia dikira sebagai tokoh hadis dan juga tokoh fiqah. Tanpa ada perselisihan, tanpa ada siapa yang meragui perkara tersebut. Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan, mengapa Imam Ahmad menjadi begitu terkenal sehingga kitabnya kita nak bahaskan pada pagi ini? Kenapa Imam Ahmad? Kenapa mungkin ada yang tanya? Kenapa Imam Ahmad? Kenapa tak Imam Elaik? Ini kembali kepada sejarah hidup yang telah dilalui oleh Imam Ahmad bin Hanbal sendiri, ya, iaitu ujian dan tentangan yang terpaksa dia hadapi di surat 25. Kita lihat, kita baca sedikit. Ujian dan tentangan yang dihadapi Imam Ahmad dalam sejarah hidupnya adalah berupa hempasan badai falsafah. Ini banyak perkataan tu kita kena melayukan, ya. Badai falsafah atau faham-faham Mu'tazilah. Mu'tazilah satu cabang kumpulan ahli kalam. Satu kumpulan ahli kalam. Faham-faham Mu'tazilah yang sudah merasuk di kalangan para penguasa, khususnya penguasa pada zaman Imam Ahmad, iaitu Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ni khalifah, ya, al-khalifah pada zaman Imam Ahmad, dengan idea, dengan ideologi bahawa Al-Quran itu makhluk. Boleh gariskanlah, pada zaman Imam Ahmad dia terpaksa berdepan dengan fitnah Al-Quran, kemakhlukan Al-Quran, atau Al-Quran itu makhluk. Alhamdulillah fitnah ini tak timbul, tak dibahaskan pada hari ini, walaupun dia sebenarnya masih sehingga ke hari ini tentang Al-Quran itu makhluk atau tidak, sebenarnya masih lagi tak selesai. Kenapa tak selesai? Mana taknya, kerana kumpulan-kumpulan perosak yang membawa pemikiran tu terus wujud, iaitu kumpulan seperti Mu'tazilah. Ya, mungkin ada yang tanya, apa isu Quran tu makhluk tak makhluk? Dia, Quran itu antara dua. Sama ada dia, andaikan ni Quran, sama ada dia kalamullah, firman Allah, atau dia kalam, bicara bukan Allah. Kalau bukan Allah, makhluk lah. Dan makhluk tu sama ada dia adalah kata-kata Jibril atau kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu sendiri. Itu maksud Al-Quran tu makhluk. Maknanya dia bicara, bukan bicara Allah, bukan kalam Allah. Itu perbahasan yang dibangkitkan pada zaman Imam Ahmad. Apa isu dia? Apa isu kalau dia kalam Allah atau kalam makhluk? Yang penting tu Quran. Tidak. Isunya seperti langit dan bumi. Kalau diambil pendekatan ataupun ideologi Al-Quran itu makhluk, Al-Quran itu bukan firman Allah, bukan daripada Allah, bukan kata-kata Allah, dengan otomatiknya ini kesan dia. Kesan dia jarang dibahaskan. Sebab masyarakat mereka tertumpu kepada dia kalam Allah ke makhluk. Berhenti kat situ. Tanpa dibicarakan kesan kalau kita kata dia Quran tu makhluk. Sedangkan kesan dia sangat dahsyat. Kalau diterima Al-Quran itu makhluk, seperti mana pada hari ini ada dibahaskan tentang dalam akidah boleh tak guna hadis ahad. Itu satu isu yang besar juga, tuan-tuan. Ada yang membangkitkan, ada yang kata dalam akidah boleh guna, tak boleh guna hadis ahad. Itu mungkin nanti boleh kita bahaskan kalau ada masa. Demikian juga kepada Al-Quran itu makhluk. Kalau diterima ideologi ini, maka dengan otomatiknya Al-Quran itu hilang kemukjizatannya. Dengan otomatiknya Al-Quran itu hilang kemaksumannya. Sebab dia datang daripada makhluk. Manusia, makhluk, dia sifat apa? Sempurna ke kurang, cacat? Makhluk dia bersifat kekurangan, ada kecacatan. Maka dengan sendirinya Al-Quran itu akan dikira sebagai, akan membuka pintu, mengira bahawa Al-Quran ini perlu dinilai, perlu dilihat. Sebab dia makhluk, dia tak sempurna, terpelihara seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kesan dia. Maka akhirnya Al-Quran akan diragui, seperti mana pada hari ini hadis diragui dengan isu hadis mutawatir dan ahad. Dia punya point dekat situ ialah untuk nak menimbulkan syak wasangka, keraguan pada hadis itu sendiri, dengan alasan bahawa dia ahad, bukan mutawatir. Ya, maka demikian juga dengan fitnah Al-Quran tu makhluk. Jadi tuan-tuan, kita lihat dalam perenggan yang kedua, Al-Ma'mun, penguasa Bani Abbasiyah, dia dipengaruhi dengan pemikiran kaum Mu'tazilah. Ya, kaum Mu'tazilah ini kumpulan ahli kalam. Jadi kaum ahli kalam dia ada empat, insyaAllah sekadar ulang kaji. Mula Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, kemudian yang ketiga Asy'ariyah, yang keempat Maturidiyah. Ini empat kumpulan utama ahli kalam. Ya. ada kumpulan ahli kalam yang lain seperti Al-Qadariyah, Murji'ah. Tapi ini empat yang utama. Jadi penguasa Al-Ma'mun dia terpengaruh dengan fahaman ideologi Mu'tazilah ni, yang merosak ni. Maka akhirnya dia telah memaksa atas rakyat penduduk Baghdad supaya menerima ideologi Al-Quran di makhluk. Nampak macam mudah, simple. Tapi insyaAllah kalau kita dah faham bahawa ini ideologi rosak, pendek kata ini ideologi akan meruntuhkan agama Islam itu secara automatiknya. Tapi itulah, Ma'mun dia paksa. Pada zaman tu syiar-syiar hak asasi, hak kebebasan tak ada. Dia paksa. Ya. Dia paksa atas rakyat Baghdad untuk menerima ideologi ni. Maka ramailah ulama yang dipaksa. Ada yang menurut, ada yang awal-awal lagi ikut saja. Kau nak kata makhluk, makhluklah. Ada yang tauriyah. Tauriyah apa artinya? Tauriyah maknanya dia bohong sunat ke apa? Tapi dia bukan bohong sunat. Bohong sunat tu perkataan tu mengelirukan. Ada pula kata bohong haram, tipu bohong sunat. Ya? Apa tu? Pura-pura. Tauriyah. Tauriyah ni dia macam muslihat. Tauriyah ni macam mana nak kata? Berhela. Bar kalau boleh. Berhela. Maka penguasa tu kata, ha, kau kata Al-Quran tu makhluk atau tidak? Seorang tu kata, tak, Al-Quran tu kalamullah. Pum, penggal kepala. Ini ulama' dibariskan ni. Soal seorang-seorang. Seorang-seorang. Ha, kau nak kata apa pula? Nak kata macam kawan kau atau tidak? Kawan dia dah hilang kepala dah. Dah kena penggal. Jadi diuji dengan sebegitu rupa. Maknanya ujian yang sangat berat. Kalau ujian yang paling tinggi apa? Dihukum bunuh kan? Ada lagi ujian yang lebih dahsyat daripada tu. Ya? Mungkin diseksa dululah sebelum dibunuh. Maka ada di kalangan ulama kata Al-Quran itu ini makhluk. Dia pegang Al-Quran, dia kata ini makhluk. Dia nak selamat lah, dia nak selamatkan diri. Yang dimaksudkan dengan ini ialah tangan dia. Contoh dia nak selamatkan diri. Atau yang dimaksudkan dengan ini ialah kulit buku Al-Quran itu. Ini tauriyah, ini helak. Untuk nak selamatkan diri. Tapi bila sampai kepada Imam Ahmad, dia bertegas, dia tetap berpegang dengan prinsip untuk menyatakan yang benar, sekalipun pahit, sekalipun diancam dengan benar. Maka dia kata Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Awas, kau akan dibunuh. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Dia tetap, dia tak beranjak sedikit pun. Maka ini menyebabkan dia dipenjarakan, ya. Dipenjarakan lama, ya. Jadi lihat di perenggan yang bawah sekali, Al-Quran bukan makhluk. Demikian kata Imam Ahmad dengan tegas kepada Sultan, kepada pemerintah. Namun Sultan yang banyak dipengaruhi, ini banyak perkataan ni nak kena, pecinta akal kerana jasanya. Ini bahasa dia tinggi sangat lah. Tapi akhirnya Imam Ahmad diseksa dan dipenjarakan. Kita lihat di surat 26. Maka pada masa-masa itulah kerap kali Imam Ahmad menghadapi ujian dan tentangan yang berupa intimidasi. Intimidasi maknanya diancam, ya. Tekanan dan berbagai penyiksaan dalam penjara. Dan hal itu beliau alami dalam kurun waktu yang sangat lama antara Khalifah Al-Ma'mun, beberapa orang Khalifah Al-Ma'mun. Selepas Ma'mun mati, datang pula Al-Mu'tasim yang turut memenjarakan dan seksa Imam Ahmad. Kemudian datang, dah mati Al-Mu'tasim, datang pula khalifah yang ketiga iaitu Al-Wathiq pun terus menyeksa dia. Jadi tiga orang khalifah telah menyeksa, telah menyeksa Imam Ahmad atas alasan kerana Imam Ahmad bertegas kata Al-Quran itu firman Allah. Pada hari ini kita semua kata Al-Quran itu firman Allah, kan? Tak ada ancaman, tak ada apa. Satu ketika dulu nak kata itu, hari ini firman Allah. Suatu ketika dulu nak kata macam ni, diancam bunuh. Pada hari ini, Alhamdulillah, Allah memberi keamanan kepada kita untuk kita kata dengan benar Al-Quran itu firman Allah. Jadi empat orang, tiga orang khalifah telah menyiksa Imam Ahmad, ya. Setelah Al-Wathiq, setelah Al-Wathiq mati dan diganti oleh Al-Mutawakkil, Al-Mutawakkil Billah, khalifah yang keempat, sultan yang terkenal arif dan bijaksana, maka Imam Ahmad pun dibebaskan. Hanya apabila datang khalifah yang keempat, Al-Mutawakkil, dan kaum muslimin pun merasa lega sebab di samping ulama'nya telah dibebaskan, persoalan yang telah membawa banyak korban iaitu Al-Quran makhluk atau tidak telah dibersihkan dan tidak pernah diungkit-ungkit lagi. Alhamdulillah, sehinggalah ke hari ini. Hari ini kita tak lagi diuji dengan sama ada Al-Quran itu firman Allah ataupun tidak. Sudah maklum, semua mengatakan Al-Quran itu firman Allah. Walaupun sebenarnya ada syubhat-syubhat, ada syubhat itu masih ada, ya. Bahkan hatta dalam kalangan Asy'ariyah, Asy'ariyah tentang apa pegangan mereka terhadap Al-Quran, Al-Quran itu kalamullah atau tidak, mereka berhelah juga. Tapi helah dengan cara yang tak berapa betul lah. Mereka kata Al-Quran itu kalamullah, tapi kalam Allah tak bersuara dan tak berhuruf. Tuan-tuan fahamlah macam mana. Aku tengah bersuara ni, tapi suara aku tak ada suara dan tak ada huruf. Suara Allah ialah kalam nafsi. Kalam nafsi maknanya kalam bicara hati. Timbul persoalan, Nabi macam mana Jibril dengar? Macam mana sampai kepada Rasulullah? Itu masuk bab falsafah, ya. Itu penyelewenganlah, satu penyelewengan. Jadi demikian tadi ujian yang dihadapi oleh Imam Ahmad. Mengenangkan bahawa ujian yang seperti ini yang terpaksa ditanggung oleh Imam Ahmad sebegitu dahsyat, ini yang sampai ke tahap dia diberi gelaran, jolokan Imam Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Itu gelaran Imam Ahmad. Hari ini kita semua kata kami ikut mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah. Tapi sejauh mana kita kenal siapa Imam Ahli Sunnah Wal Jamaah? Ramai bila kata Imam Ahli Sunnah Wal Jamaah, mereka kata siapa imamnya? Abu Hasan Al-Ash'ari. Abu Hasan Al-Ash'ari datang kemudian. Abu Hasan Al-Ash'ari datang sekitar tahun 300 Hijrah. Imam Ahmad 100 tahun sebelum tu, ya. Dan dia yang diberi gelaran Imam Ahli Sunnah Wal Jamaah. Siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Kita lihat surat 26, wafat, ya, Imam Ahmad setelah sekian lama dipenjarakan dan dihalang daripada masyarakat, namun berkat keteguhan dan kesabaran, selain mendapat penghargaan dari sultan yang baharu iaitu Al-Mutawakkil, juga memperoleh keharuman atas namanya, membuat ajarannya semakin diikuti orang dan mazhabnya pun tersebar, terutama di sekitar negeri Iraq dan wilayah Syam. Ya, negeri Iraq itu satu, wilayah Syam. Wilayah Syam pada hari ini merangkumi empat negara. Apa dia? Syria, Jordan, Palestin, Lebanon. Ya, barakallah. Itu negeri Syam pada zaman awal Islam dulu. Akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang, tidak lama kemudian Imam Ahmad meninggal dunia kerana menanggung rasa sakit dan luka yang dibawanya dari penjara semakin parah dan serta kian memburuk, dan beliau wafat pada bulan, pada 12 Rabiul Awal 241 Hijrah. Rasulullah wafat 12 Rabiul Awal kan? Baik, tahun 241 Hijrah. Ya, pada hari kewafatannya tidak kurang 130,000 orang kaum muslimin datang mensolatkan dan 10,000 orang Yahudi Nasrani masuk Islam. Penuh sesak datang ke kota Baghdad. Angka tu macam khayal kan? Angka tu macam khayal. 130,000 orang datang solat jenazah dia. 10,000 orang Yahudi Nasrani masuk Islam. Dan ini nak menjelaskan tentang pengaruh Imam Ahmad yang sebegitu dahsyat, yang mungkin tak pernah disaksikan oleh mata kita, ya. Kita tak pernah dengar sampai begitu. Baik. Baik, demikian tadi biografi Imam Ahmad bin Hanbal dan kenapa beliau mendapat tempat yang begitu tinggi dalam kalangan masyarakat Islam dan dikira sebagai seorang ulama tersohor, seorang ulama hebat, ya, khususnya dalam bidang hadis dan fiqh, dan juga diberikan gelaran Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian kita lihat teks buku Syarah Usul As-Sunnah ni. Kita lihat di muka surat 34. Ataupun sebelum tu, kita lihat di muka surat 31. Ya. Yeah. Ini dari segi asal-usul penulisan kitab ni. Kitab ni pun dia ada sejarah dia yang tersendiri. Kitab yang ringkas yang ada di tangan tuan-tuan, dia ada sejarah dia. Dan bagi saya sejarah yang sangat mengagumkan, mengharukan, semua segala ada perasaan tu berbagai, bercampur. Buku ni asalnya dia adalah sebahagian daripada sebuah kitab karangan ulama yang lain, iaitu Imam Al-Lalakai. Ya. Imam Al-Lalakai dia hidup dalam sekitar tahun 400 Hijrah datang kemudian. Dia menulis sebuah kitab tentang akidah, ya. Usul akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, atau lebih kurang judul kitab ni macam tu. Dan dalam buku dia ni, bukunya Imam Al-Lalakai dalam kitabnya tu, dia memuatkan kitab ni. Dia memuatkan kata-kata Imam Ahmad tentang Syarah Usul As-Sunnah ni dalam kitab tersebut. Maknanya sebuah kitab dalam sebuah kitab. Kitab Imam Al-Lalakai dia memuatkan buku Imam Ahmad dalam kitab dia. Itu asal usul. Kemudian di samping ada juga sebuah kitab yang lain, tak silap Tabaqat Al-Hanabilah. Sebuah kitab yang lain memuatkan buku Imam Ahmad ni dalam kitab tersebut, dalam penulisan kitab tersebut. Sehingga akhirnya, ha, ni poin ni nak sebut. Sehingga akhirnya kita lihat di muka surat 31, ya. Ini muka surat 31 ni menceritakan tentang sanad kitab ni. Kitab ni ada sanad. Mana, macam mana sampai kepada kita? Kena ada sanad. Antara keunikan umat Islam adalah memiliki ilmu sanad, ilmu riwayat. Satu ilmu yang umat-umat dulu hatta sehingga ke hari ini mereka tidak mempunyai ilmu tersebut. Apa dia? Ilmu sanad, ilmu periwayatan. Ilmu periwayatan yang ia adalah satu sains. Ilmu sanad adalah satu sains, satu ilmu sains, satu ilmu kajian, kajian tentang riwayat. Al-Quran ada ilmu sanad dia, macam mana dia diriwayatkan daripada satu generasi ke satu generasi sehingga ke hari ini. Ada, macam mana? Takkan tiba-tiba Al-Quran ada di tangan kita, dia tidak turun daripada langit, musibah itu saja. ada ilmu dia, ada sanad dia. Hadis pun berdemikian, maklum dalam ilmu hadis ada dia punya sanad, kajian dia, ilmu rijalnya, perawinya dikaji. Setiap seorang perawi itu dia kenal pasti latar belakang dia, baik data dia, nama dia, lahir dia, guru dia siapa, dia di mana, semua dikaji. Tujuan dia lah untuk nak pastikan bahawa ini benar atau tidak, itu dia punya tujuan dia. Kitab pun ada sanad. Kitab pun ada ilmu sanad dia. Kenapa? Apa masalah? Kita cetak je buku tu, kita baca dah lah, apa nak kena tahu sanad-sanad? Tak, tak semudah itu. Kerana akan seorang tu boleh bangkitkan isu. Apa bukti? Isu mudah dia lah. Apa bukti kitab ini ditulis oleh Imam Ahmad dan bukan Labu bin Labih? Ha, tenganga kita nak jawab. Betul? Kalau penulis tu hidup lagi, ya, ni aku buku, aku yang tulis. Okey lagi, tak ada masalah. Ini kalau dia hidup. Ini penulisnya dah lama. Ini 241 Hijrah dia dah meninggal. 1200 tahun kemudian kita datang, kita kata ini kitab Imam Ahmad bin Hanbal. Maka akan, sebelum nak bicara dalam ni, kena ada bukti. Buktikan bahawa ini kata-kata dia. Ha, maka di sini datangnya pentingnya ilmu sanad. Dan saya seperti buku yang dikarang oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, tokoh yang disandarkan kepadanya mazhab Asy'ariyah. Sebetulnya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dah bertaubat. Kalau kita kaji sejarah dia, ternyata bahawa dia akidah dia melalui beberapa peringkat. Mulanya mazhab Mu'tazilah, kemudian berpindah kepada mazhab Kullabiyah yang akhirnya dikenali sebagai Asy'ariyah. Dan peringkat yang ketiga, yang terakhir sebelum dia meninggal, dia kembali ke mazhab Salafus Salih. Itu sejarah Imam Abu Hasan Asy'ari. Sehingga apa buktinya? Buktinya ialah dia mengarang kitab. Siapa ingat kitab dia apa? Al-Ibana an Usul Ad-Diyanah. Di samping kitab-kitab yang lain, Ijtima' al-Juyush al-Islam. Ada dia mengarang beberapa kitab setelah dia bertaubat, setelah dia kembali ke mazhab salaf. Tetapi apa isu dia? Kenapa orang masih lagi ikut akidah semasa dia bermazhab Kullabiyah? Ha, kerana mereka mempertikaikan, ada isu lah, ada syubhat. Kata buku Al-Ibanah tu bukan karangan Imam Abu Hasan Asy'ari. Mereka mempertikaikan sanad dia. Ha, bila kita, kalau kita tak dapat buktikan, syubhat tu akan berjaya lah, ya. Maka penting untuk kita nak menegakkan, sebelum nak cerita tentang kandungan Al-Ibanah, kita kena buktikan sanad dia kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi kitab Syarh Usul As-Sunnah ni, ternyata bahawa Imam Al-Albani rahimahullah, dia telah menjumpai senaskah kitab ni tersendiri. Ini lain daripada lain. Kalau sebelum ni kitab ni terselit dalam sebuah kitab, tadi kita dah sebut buku Al-Alaka'i dengan Tabaqatul Hanabilah, terselit dalam kitab, sebuah kitab yang lain. Tapi Imam Al-Albani dia menjumpai senaskah manuskrip kitab ni di Perpustakaan Al-Zahiriyah. Perpustakaan Al-Zahiriyah hari ini dikenali sebagai Perpustakaan Bashar Al-Asad. Boleh laknat ke? Perpustakaan Al-Zahiriyah, ya, di Damsyik, ya. Jadi ternyata bahawa perpustakaan itu menyimpan banyak khazanah-khazanah, kitab-kitab, manuskrip para ulama yang belum lagi melihat cahaya matahari. Tersimpan, tertib, terhormat, tak ada siapa nak usik. Ha, itu ini masalah. Nak mengatakan bahawa, tuan-tuan, banyak lagi usaha yang kita kena ambil. Lagi-lagi, ini kalau kitab bahasa Arab. Kitab bahasa Arab, kalau tuan, siapa pernah pergi haji atau umrah, kalau pergi ke Mekah, ke Madinah, pernah tak tengok pustakaan kitab-kitab dia? Tengok macam mana pustakaan ni penuh dengan kitab-kitab. Kitab-kitab ini bukan kitab-kitab baru, kitab-kitab lama yang diistilahkan sebagai kuning. Tapi tak kuning manalah dia cetak dengan cantik, dengan berjilid besar-besar, ya, Musnad Imam Ahmad, ha, 50 jilid. Saya dulu pelajar di Madinah, memang kerja kita beli kitab, ada duit sikit, beli kitab. Dan alhamdulillah lah dapatlah bawa sikit-sikit. Tapi kalau tengok perpustakaan para ulama, siapalah sebutlah mana-mana ulama, Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Uthaymeen, ulama-ulama, hatta janganlah kata ulama, hatta masyayikh-masyayikh, mereka ada perpustakaan tersendiri di rumah. Letihlah nak ulang-alik nak pergi ke pustakaan kat tengah bandar. So ada perpustakaan di rumah, kitab rujukan dia. Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan ingat ini perpustakaan negeri. Tak, ini bukan perpustakaan negeri. Ini perpustakaan rumah Syekh, dalam rumah dia. Perpustakaan, oh, ada. Saya ingat, tuan-tuan tahu tak Syekh Rabi'ah? Syekh Rabi'ah, dia ada video dia. Ha, dia biasanya Syekh-Syekh, ulama-ulama, mereka tak nak tunjukkan kitab. Hari ini je bila ambil gambar, dia tunjuk gambar kitab kat belakang. Itu masalah sikit lah. Tapi tak apalah, niat masing-masing. Masyarakat biasa dia tak nak tunjukkan kitab. Tapi perpustakaan Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, kalau tuan-tuan nak agak-agak lah, saya ingat macam masjid ni lah. Ini bahagian kitab, ilmu tafsir, bahagian hadis, bahagian fiqah, bahagian segala cabang-cabang lah. Dia ada kitab di sendiri. Ya? Yeah? Jadi ini perpustakaan para ulama. Dan ini jugalah hasil usaha. Buku yang ada di tuan-tuan, hasil usaha Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini antara kelebihan dia. Dia mengkaji manuskrip. Mengkaji manuskrip kerana dia perlu kajian. Kalau tuan-tuan tengok, tulisan yang ada ni, ini tulisan cetakan moden. Kalau dalam bahasa Arab dia pun ada di belakang ni. Ni tulisan moden. Cantik, elok, senang nak baca. Tapi kalau tuan-tuan tengok tulisan tangan, hatta kadang-kadang ulama, orang kata siapa yang tulisan paling buruk, kadang-kadang ulama. Ini kelebihan Allah beri kepada masing-masing. Otak ni kadang-kadang ada dia lebih kepada sains, lebih kepada sains lawan dia apa? Sastra. Oh, ini kajian tak tahu lah tuan-tuan kena. Yang tulisan cantik ni orang sastra. Tengok tulisan doktor, dia bagi MC kan. Sakit apa ni? Aku sakit otak tengok nak baca tulisan ni kan. Jadi ya, ini ya. Jadi nak mengkaji manuskrip dia kena ada ilmu juga. Ilmu membaca tulisan. Ha, jadi ini yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam mengkaji manuskrip-manuskrip. Banyak kitab-kitab yang dilahirkan yang sekarang wujud di pasaran. Tuan-tuan, tahu tak kitab ni bila keluar dari pasaran? Baru dalam sekitar 10-20 tahun. 10-20 tahun baru keluar ada di pasaran. Zaman merdeka dulu kitab ni tak ada. Satulah lebih kurang apa ringkas dia. Demikian juga buku Imam Al-Barbahari Syarh Sunnah. Siapa yang dengar lah. Ini buku ni baru ada di pasaran. Mana? Sebelum ni kat mana? Dia ada dalam perpustakaan manuskrip. Manuskrip maknanya tersimpan tulisan orang dulu-dulu yang belum lagi dicetak dengan komputer atau typewriter. Dia tulis dengan tulisan dulu-dulu. Hatta Imam Al-Albani mengadu. Dia mengadu, umat Islam ni macam dah kenyang ilmu. Tak nak lagi dah kepada ilmu yang ulama tulis-tulis. Dia kata apa? Ada kalanya aku mengkaji manuskrip-manuskrip, aku mendapati bahawa dua kertas itu masih lagi bukan masih lagi. Dua kertas itu tercantum. Ha, ini satu ini soalan cupu mahlah ni. Apa maksud Syekh Al-Albani? Aku mengkaji kertas manuskrip tu, bila aku membuka, membelek-belek halamannya, aku mendapati ada dua halaman bercantum. Maknanya nak buka tak boleh. Apa maksud? Dah lama orang tak buka. Ada jawapan lain? Ya? Yeah? Bukan lama tak buka. Tak pernah buka. Selepas orang tu menulis dengan tinta dakwah basah, penulis tu dipanggil khattat atau katib, ditulis, dia belek kertas sebelah, disambung kan, maka kertas tadi itu tercantum. Selepas dia dah selesai sadaqallahul azim, letak dalam rak, tak pernah ada orang buka. Beratus-ratus tahun orang tak buka. Dan itu datangnya peranan pengkaji-pengkaji makhtutat seperti Syekh Al-Bani. Nak kena buka, nak kena buka lah. Kita nak tahulah, itu khazanah tu ada dua halaman tu. Apa ilmu yang tu? Kena buka lah, so slow. Lepas tu nak kena baca. Maka sering ada satu, ada perkataan-perkataan yang tak boleh nak baca. Biasa berlaku dalam ilmu tahqiq. Dinama ilmu tahqiq. Tahqiq maknanya kita pastikan setiap perkataan dalam sebuah kitab itu benar daripada penulisnya. Tahqiq. Lepas tu kita ada apa? Syarah. Syarah maknanya penjelasan lah. Ada ta'liq. Apa dia ta'liq? Ta'liq, komentar. Dia bagi komen. Jadi ini tiga istilah kita eloklah ambil tahu. Ya. Baik, kita lihat tuan-tuan dan puan-puan di muka surat 35. Kita lihat perkara pertama yang ditegaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tentang apakah dia asas pegangan yang perlu diketahui dan dipegang oleh setiap seorang Muslim. Itulah yang pertama dilihat atas sekali itu, ya. Berpegang teguh pada pegangan. Betulkanlah saya cerita upaya cukup buat pembetulan. Berpegang teguh pada pegangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pembetulan sedikit, meneladani mereka. Ya. Meneladani mereka atau mengambil teladan daripada mereka. Baik, kita lihat dua prinsip yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Apa maksudnya dan apa kepentingannya? Ternyata bahawa, lihat subhanallah, betapa para ulama sangat memahami dan sangat tajam pemikiran mereka, kefahaman mereka. Imam Ahmad bin Hanbal apabila dia menegaskan tentang prinsip pertama yang perlu diketahui oleh seorang Muslim, dia kata apa? Tidak lain dan tidak bukan, dia kata berpegang teguh dengan pegangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pegangan mazhab, bukan si fulan, tak. Berpegang teguh pada pegangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat penjelasan pensyarah kitab ini, iaitu Syekh Walid bin Muhammad Nubeh. Ini antara pensyarah kitab ini. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali pun ada mensyarahkan kitab ini, ya. Cuma mungkin belum ada terjemahan dia, ya, wallahu a'lam. Kita lihat syarah di bawahnya. Sebagai dalil firman Allah, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman, kami boleh betulkan sekejap. Biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya, itu semua buang. Biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasai, itu buang. Jadi ganti dengan kami palingkan dia ke jalan yang telah dipilihnya. Ya. Kami palingkan dia ke jalan yang telah dipilihnya. Ya. Dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini sangat penting. Ya, ayat ini sangat penting untuk kita hayati dan kita fahami, kerana dia menggariskan perkara pertama yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu berpegang teguh pada jalan para sahabat. mungkin ada yang bertanya, dalam ayat ni tak ada pula sebut tentang para sahabat. Ya, mana para sahabat? Dalam ayat surah An-Nisa 115 ni tak ada pula sebut para sahabat. Mana jawapan dia? Ya. Ha, gariskan. Jawapannya ialah pada firman-Nya, pada firman Allah, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman. Kerana orang-orang beriman yang ada ketika ayat ini turun pada zaman Rasulullah tidak lain dan tidak bukan para sahabat. Pada ketika itu tak ada kumpulan-kumpulan Syiahnya, Sufinya, tarikatnya, ini semua tak ada. Yang ada para sahabat. Dan ternyata bahawa para sahabat mereka teguh, ya, teguh di atas jalan yang lurus. Mereka tak ada berpecah seperti mana berlaku pada hari ini. Ya. Jadi Allah mengatakan dua perkara. Dan barang siapa menentang Rasul sesudah terjelas kebenaran, maknanya sesudah hujah ditegakkan atas dia, dan diikut jalan yang bukan jalan orang beriman, maknanya diikut jalan selain jalan para sahabat, Allah kata, Allah ancam kami palingkan dia ke jalan yang telah dipilihnya. Maknanya kami biarkan dia dalam kesesatan dia. Kemudian di akhirat nanti kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ayat ni ada beberapa maksud yang penting. Bahawa dalam kita beragama tidak cukup untuk ditegaskan berpegang dengan sunnah Nabi saja. Tak cukup. Bahkan sebelum tu tak cukup. Tuan-tuan, tuan-tuan kena ambil maklum tentang perkara ni. Sebab saya lihat kadang-kadang benda ni disampaikan dengan cara yang sangat halus. Tuan-tuan, kita kena berpegang dengan Al-Quran. Noktah. Titik. Tuan-tuan, kalau dengar orang cakap macam ni, terus angkat tangan. Salah. Tuan-tuan, kita kena berpegang dengan Al-Quran. Dia diam. Maksud dia bla bla bla bla bla bla lah. Kena betulkan. Salah tu, tuan. Salah, ustaz. Bukan hanya Al-Quran. Kita kena berpegang dengan Al-Quran dan sunnah. Dua ini tak boleh dipisahkan. Dia seperti dua adik-beradik. Tak boleh dipisahkan. Bahkan kita tambah lagi, tak cukup kedua ni. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran. Allah tak kata, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kepadanya kebenaran, kami palingkan dia ke jalan yang telah dipilihnya. Allah tak kata macam tu. Sebaliknya Allah tambah satu bahagian, satu jumlah, dan mengikut jalan yang bukan jalan orang beriman. Apa signifikan ayat ni? Apa signifikan jumlah ni? Adakah dia tak ada signifikan? Ni kalau buang pun tak apa. Na'uzubillah. Firman Allah tidak ada kebatilan dalamnya walau satu huruf. Maka ada makna dia. Cuma ramai yang baca ayat ni baca tanpa kefahaman. Ini masalah, ya. Jadi daripada ayat ni membawa kepada kita beberapa kefahaman. Yang pertama tadi kita sebut, pentingnya kewajipan kita berpegang Al-Quran, kewajipan kita berpegang dengan sunnah, dan seperti mana dalam ayat ni, kewajipan kita jangan kita ikut selain jalan orang beriman. Jangan ikut selain daripada jalan orang beriman, iaitu jalan para sahabat. Atau ringkasnya, wajibnya kita berpegang dengan Al-Quran, sunnah, dan pegangan para sahabat. Ini tiga ini penting. Sering kalau golongan anti hadis, dia pegang kat sini. Satu je dia dah fail dah. Pegang pada Al-Quran saja, fail. Kita ada, kita nampak di keliling kita ni. Tuan-tuan, hari ni bukan hanya, boleh ke sebut nama? Bukan hanya Kasim Ahmad saja anti hadis. Tuan-tuan kalau nak tahu, golongan liberal anti hadis. Golongan liberal. Ini golongan yang nak cerita tentang hak asasi manusia lah, nak cerita tentang Islam moden, segala macam ni. Boleh tuan-tuan buat satu kesimpulan bahawa diorang ni anti hadis. Sama ada dengan cara terang-terang atau dengan cara berhelah tadi, dengan cara pusing-pusing. Maka wajibnya kita berpegang dengan Al-Quran, wajibnya kita berpegang dengan sunnah pun kita kata tak cukup, kita berhenti kat situ. Kerana akhirnya kita lihat di keliling kita, Syiah pun kata macam ni. Tadi anti hadis, okeylah, itu dah, itu jelas sesatnya. Syiah pun kata kami Quran hadis. Ahli kalam, segala semua, Jahmiyah, Mu'tazilah, Syairah, Maturidiyah, semua kata kami Al-Quran hadis. Orang Sufi, orang Haraki, Ikhwan Muslimin, Jemaah Tabligh, segala macam, semua kata kami Quran hadis, kami Quran hadis. Habis, apa sahaja semua berselisih ni, Khawarij, ISIS, Daesh, semua Quran hadis. Mana ada Taurat, Injil? Tak pernah. Semua Al-Quran hadis. Maka mana mana yang menyebabkan mereka berselisih? Yang ketiga, subhanallah, ini satu benda ajaib. Satu benda ajaib, tuan-tuan. Dikala mereka sepakat kata kami Quran dan hadis, sekalipun mereka berselisih sama mereka, itu maklum, kita nampak. Tapi secara tersiratnya, mereka semua sepakat, semua sepakat untuk tidak meraikan yang ketiga, untuk kata kami berpegang dengan pegangan para sahabat. Mati semua tak kata macam tu. Ini satu benda ajaib. Mereka berselisih atau afwan, mereka sepakat untuk tak berpegang dengan pegangan para sahabat. Ini satu benda ajaib. Tetapi bagi saya, ini adalah satu petunjuk. Allah nak tunjukkan kepada kita, nak tu nak membezakan antara yang benar dan yang palsu. Di kalangan orang yang kata kami Quran dan hadis, engkau mungkin boleh menipu, menipu diri sendiri, menipu di orang sekeliling. Tetapi di kalangan orang yang faham, yang berpegang dengan manhaj salafus salih, golongan salafi, engkau tak boleh nak tipu. Sebab kita tahu apa dia punya rahsia dia. Rahsia dia ialah apa? Pegangan para sahabat. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, innahu man ya'ish minkum fasayra ikhtilafan kathira. Sesungguhnya barang siapa daripada kalian yang hidup, yakni sesudah aku wafat, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Gariskan, banyak perselisihan. Dan ini memang kita nampak dengan mata kepala kita. Para sahabat dulu tak ada berselisih. Mereka satu akidah, satu fiqah. Fiqah ada perselisihan, tetapi mereka tak adalah sampai berpecah. Tak ada mazhab. Pada zaman Rasulullah, tak ada mazhab. Tak ada kumpulan-kumpulan. Tak ada jemaah-jemaah. Tak ada parti-parti. Tak ada, tak ada. Semua tak ada. Mereka bersatu. Tapi kata Nabi, siapa yang hidup lama, umur dia panjang, dia akan melihat banyak perselisihan. Maka wajib atas kalian, maka bahagian pertama itu, itu masalah, permasalahan, iaitu banyak perselisihan. Apa penyelesaian? Kata Nabi, maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah. Sekali lagi kita lihat, Nabi tak berhenti pada sunnah. Nabi tambah kata sunnah para khalifah, ya, yang lurus, khulafa ar-rasyidin. Gigitlah ia, tambah kataan ia. Kataan ia tu sangat signifikan. Addu 'alaiha. 'Alaiha kita kata ia. Gigitlah ia. Erat-erat dengan gigi geraham kalian. Saya kata perkataan ia tu sangat signifikan. Kenapa? Siapa tu? Ini ulang kaji je ni saya ingat. Ia menunjukkan para sahabat. Itu deep sangat, tuan. Ada jawapan lain? Ia menunjukkan apa? Gigitlah ia. Ia tu menunjuk kepada apa? Ha? Sunnah. Tak, Nabi kata, maka wajiblah atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Nomborkanlah, letak nombor. Ini saya dah bagi clue dah ni. Sunnahku, nombor satu. Dan sunnah para khalifah ar-rasyidin. Disebut yang lurus. Yang lurus tu saya tak berkenan lah. Khalifah ar-rasyidin, ya, khulafa ar-rasyidin. Sebab khulafa ar-rasyidin dia hanya empat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Baik, ada nombor satu dan ada nombor dua. Kemudian Nabi kata, gigitlah ia, erat-erat dengan gigi geraham. Ia tu merujuk pada siapa? Gigitlah pada Al-Quran, gigitlah pada sunnah, gigitlah pada, gigitlah jari sendiri ke apa ke, geram sangat ke apa, gigit apa ni? Ya? Ya? Nabi tak sebut itibar sangat. Janganlah bawa perkataan yang Nabi tak sebut. Ya tu merujuk kepada satu benda yang dia dah sebut kan. Ini dalam ayat ni kan. Janganlah kita tengok jauh-jauh, tengok sini je. Ya. Sunnah Fir'aun, sunnah sahabat. Sunnah Nabi mana? Ha, okey. Jadi dua, ya merujuk kepada dua perkara yang kita dah nombokan tadi itulah. Sunnahku dan sunnah Khulafa Ar-Rashidin. Nabi kata gigitlah ia, yakni dua perkara ni. Kalau nak ikutkan tata bahasa, kalau nak ikutkan ilmu nahu, ia tu salah. Kalau dua perkara, sepatutnya kita kata gigitlah kedua-duanya. Gigitlah ia keduanya. Kena sebut dua sebab dia ada dua perkara. Ia maknanya seorang. Kalau dua, dua. Kalau ramai, mereka. Gigitlah mereka. Tapi Nabi tak kata. Nabi tak kata tak kata begitu. Nabi kata gigitlah ia. Apa rahsia? Jadi itu kita sekarang dah faham. Ia maknanya sunnah Nabi dan sunnah para sahabat atau sunnah Khulafa Ar-Rashidin. Kenapa Nabi kata ya? Kenapa Nabi tak kata kedua-duanya? Sebab ya tu salah dari segi tata bahasa. Kita kata mungkin salah dari segi tata bahasa, tapi dia betul. Sebab ada maksud yang tersirat. Sebab ya, Nabi kata ya kerana sunnah para, sunnah Nabi dan sunnah Khulafa Ar-Rashidin adalah two in one. Dia dua, tetapi dia satu. Ini bukan Trinity. Jangan pergi sana, jangan pergi Trinity. Ya, Kristian tu itu lain. Itu mengarut. Sunnah Nabi dan sunnah para sahabat walaupun dua perkara, tetapi dia tidak bertentangan. Itu dia punya kunci dia. Bahkan dia saling menjelaskan antara satu sama lain. Dia harmoni. Dia tidak berselisihan. Ya. Kalau berselisihan ya, ha, itu tak boleh. Kita tak mungkin kita nak berpegang dengan dua benda yang berselisih. Satu kata halal, satu kata haram. Mana boleh nak berpegang dua-dua? Baik, insyaAllah. Jadi kena ingat poin-poin dalam ayat Quran dan daripada hadis, ya. Kerana ini menjadi asas dalam kita berpegang dengan pegangan para sahabat. Kemudian kita lihat surat 36 dan sabdanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afwan, tadi hadis tadi, ya. Hadis dikenali sebagai hadis Al-Irbad bin Sariyah. Tengok surat 36 atas sekali. Gariskan Al-Irbad bin Sariyah. Hadis yang kita baca tadi dikenali sebagai hadis Al-Irbad bin Sariyah. Hadisnya sedikit panjang tapi penulis dia ambil poin dia saja. Tak apalah, tak ada masalah. Al-Irbad bin Sariyah dalam riwayat Abu Dawud. Hadisnya sahih, riwayat Abu Dawud. Kemudian kata penulis, dan sabdanya, sabda Nabi dalam menjelaskan sifat-sifat golongan yang selamat. Golongan yang selamat. Cuma saya tak setujulah dengan pencetak. Golongan yang selamat, G itu huruf besar. S itu huruf besar. Sebab dia adalah kata nama. Satu istilah. Golongan yang selamat. Ya. Kita ada dua. Satu golongan yang selamat, Al-Firqah An-Najiyah. Satu lagi apa? At-Ta'ifah Al-Mansurah. At-Ta'ifah Al-Mansurah. Kita ada golongan yang selamat dan kita ada kumpulan yang dimenangkan. Ini dua-dua ni tuan-tuan kena tahu. Ini istilah lah. Golongan yang selamat. Golongan yang selamat merujuk kepada hadis perpecahan umat. Pun sekali lagi penulis dia hanya ambil bahagian yang terakhir sahaja. Mungkin kita tak setuju tapi tak apalah. Yang penting dibawakan hadis tu. Nabi menjelaskan bahawa umat Islam akan berpecah kepada 73 kumpulan. Kemudian Nabi kata 72 masuk neraka dan hanya satu sahaja yang selamat. Daripada 73 yang berpecah, 72 masuk neraka, kata Nabi, dan satu sahaja yang selamat. Yang satu yang selamat tu siapa dia? Kita nak tahu yang satu tu lah yang kita nak. Yang 72 tu buat apa? 72 tu ibarat kata lantak pi lah. Kita nak tahu yang satu ni, sebab kita nak termasuk dalam yang satu, bukan yang 72. Yang satu ni, para sahabat tanya, siapakah mereka? Manhum ya Rasulullah, kata Nabi, itu yang tertera di hadapan kita. Kata Nabi, hiya ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, iaitu bukan apa-apa. Betulkan terjemahan tu. Apa-apa tu buang, ganti dengan iaitu mereka yang berpegang dengan. Apa-apa ganti dengan mereka yang berpegang dengan. Mereka yang berpegang dengan, iaitu mereka yang berpegang dengan, yang pada hari ini aku dan para sahabatku berada di atasnya. Iaitu mereka yang berpegang dengan, yang pada hari ini aku dan para sahabatku berada di atasnya. Subhanallah, jawapan Nabi ringkas tapi padat. Ringkas tapi mengandungi banyak maksud yang yang tersirat, yang kita kena faham. Ya, dia tersurat dan tersirat. Nabi kata mereka yang berpegang dengan yang pada hari ini. Lihat, hari ini, hari ini tu pun dah signifikan. Hari ini maknanya ketika Nabi sebut hadis tersebut, peganganku, pegangan atau ajaran Islam pada hari ini, bukan ajaran Islam yang ditokok tampah kemudian seperti mana kita lihat pada hari ini. Nabi sebut kita kena ikut agama Islam, ikut zaman Nabi dulu. Pada hari ini, dia kata Nabi. Ini pada zaman Nabi. Pada hari ini. Kemudian Nabi kata, aku. Ini ikut Rasulullah. Kemudian Nabi tambah, dan para sahabatku. Sekali lagi, Nabi tak berhenti pada dia saja. Tak berhenti pada sunnah dia saja. Tapi Nabi tambah, Nabi gandingkan, gandingkan ataupun gabungkan dengan para sahabat. Ya. Jadi ada tiga golongan. Kita tadi ada baca ayat yang pertama, kemudian hadis yang kedua, hadis Al-Irbad bin Sariyah, kemudian hadis yang ketiga ni, iaitu hadis perpecahan umat. Kita lihat dalam hadis dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa 115 tadi, Allah kata mengikut dan mengikut jalan mengikut jalan yang bukan jalan orang-orang beriman. Bukan jalan orang-orang beriman. Dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, Nabi kata ikut sunnah khulafa ar-rasyidin. Hadis perpecahan umat, Nabi kata sunnahku ataupun peganganku dan pegangan para sahabat. Jadi ada tiga istilah yang digunakan. Yang pertama orang-orang beriman, yang kedua khulafa ar-rasyidin, yang ketiga para sahabatku. Baik, ini ada tiga golongan berbeza ni. Yang pertama Allah suruh kita ikut golongan beriman. Yang kedua Allah suruh kita ikut khulafa ar-rasyidin. Yang ketiga Allah suruh kita ikut para sahabat. Ini tiga golongan ni, ini trinity ni, tak boleh ni. Ini tauhid tiga ni. Baik. Macam mana? Kita kata istilah yang berbeza tetapi merujuk kepada kumpulan yang sama. Kena faham. Istilah yang berbeza. Orang beriman, khulafa ar-rasyidin, para sahabat. Nampak berbeza, istilahnya berbeza, tapi dia kembali kepada orang yang sama. Orang beriman agak umum. Khulafa ar-rasyidin paling khusus. Para sahabat separa. Tak terlalu umum dan tak terlalu khusus. Maka kita pilihlah istilah yang pertengahan di sini. Maka sebab itu kita kata berpegang dengan Al-Quran dan sunnah, ikut pemahaman para sahabat. Ok, kita tak kata ikut pemahaman orang beriman. Agak terlalu umum, nanti orang keliru. Orang beriman ni siapa? Syiah ke apa ke? Kita tak kata khulafa' ar-rasyidin saja. Kita ambil pertengahan Al-Quran dan Sunnah, ikut pegangan para sahabat. Seperti mana kata Nabi SAW dalam hadis yang ketiga, hadis perpecahan umat. Ya, kita nak berhenti berehat jam apa? Ke terus? Baik, tuan-tuan, boleh kita lihat masih di Musa 36, di perenggan yang bawah sekali. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa di antara kamu yang ingin mengambil teladan. Ini nasihat ni berharga juga. Ibn Mas'ud, seorang sahabat nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia di kalangan pemuda para sahabat, ya, Ibn Abbas, Ibn Umar, Anas bin Malik. Mereka ni terdiri daripada kalangan remaja para sahabat, ya. Ibn Mas'ud, dia pemuda, dia tak terlalu muda, dia tak terlalu tua. Ketika Nabi wafat, umur dia dalam sekitar 20-an. Berbanding dengan Ibn Abbas, Ibn Umar, Anas bin Malik, mereka semua belas-belas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Baik, kata pemuda sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, barang siapa di antara kamu ingin mengambil teladan, ingin mengambil contoh, maka hendaklah dia mengambil teladan daripada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita sedang bahaskan. Ternyata Ibn Mas'ud awal-awal lagi dah kata, kerana mereka, sebab mereka adalah orang-orang yang hatinya baik. Hati para sahabat murni, suci. Ilmu bukan hatinya, nya bukan hatinya, hati mereka. Hati mereka baik. Nya maknanya seorang kan. Jadi kita kata ramai. Hati mereka baik. Ilmu mereka mendalam. Sedikit takalluf. Ini istilah takalluf ni, elok juga kita ambil maklum. Satu istilah yang kita kena ambil perhatian. Sedikit takalluf. Para sahabat mereka sedikit takalluf. Apa artinya takalluf? Memaksakan diri melebihi batas kemampuan. Para sahabat, walaupun mereka paling berilmu, paling bertakwa, paling suka kepada kebaikan, paling rajin nak beramal ibadah, paling nak menghambakan diri kepada Allah, paling takut kepada Allah, paling cintakan Rasulullah, semua paling, tetapi bila datang dalam amal ibadah, kata Ibn Mas'ud, sedikit takalluf. Takalluf apa artinya? Maknanya mereka tak berlebih-lebihan. Tak berlebih-lebihan. Berpada-pada. Pendek katanya berpada-pada lah. Takalluf berlebih-lebihan, itu negatif. Takalluf ni satu perkataan negatif. Mereka sedikit takalluf, atau mereka tidak takalluf. Dua-dua boleh. Sebaliknya mereka berpada-pada. Demikian sifat para sahabat. Satu sifat yang kita kena teladani. Pada hari ini kita melihat umat Islam antara tiga lah. Ini realiti. Antara tiga. Umat yang melampau, ekstremis, kumpulan pelampau, atau dipanggil kumpulan pengganas, Daesh, ISIS, Al-Qaeda, Osama bin Laden, bom bunuh diri. Ini semua melampau. Teroris. Ini tak ada kena-mengena dengan Islam. Islam berlepas diri dengan apa yang mereka buat. Dalam masa yang sama, di sebelah lawannya, di sebelah satu lagi, adanya kumpulan, ini takalluf, ini panggil apa? Mutasahil, mengambil mudah, mengambil sikap acuh tak acuh, sambil lewa mempermainkan agama. Ini kumpulan sebelah sini. Atau ada istilah yang lain digunakan, dikata ifrat, berlebih-lebihan, takalluf, atau tafrid, sambil lewa, main mudah-mudah, nak senang-senang, ambil mana-mana yang mana pendapat mazhab yang senang. Dia tengok pendapat, dia kata dia ikut mazhab tertentu, tetapi bila mazhab tu dia rasa keras sikit, dia cari mazhab, pendapat mazhab yang lain. Oh, ada mazhab kata boleh, ha, dia ambil lah pendapat tu, asal boleh je. Mazhab asal boleh. Ini seperti kumpulan liberal lah, liberal, anti hadis, ha, mereka jatuh kat sini. Ya, akhirnya kedua-dua kumpulan ini, dua pihak ini sesat, menyesatkan mereka. Islam berlepas diri daripada mereka. Sebetulnya ialah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Agama ini adalah agama pertengahan. Jangan melampau sehingga menyusah-nyusahkan, paksa diri, ya. Dan jangan pula ambil mudah, ya. Umat pertengahan. Itu maksud kata Ibn Mas'ud, mereka sedikit takalluf atau mereka adalah berpada-pada. Hari ini ada yang nak menzahirkan kecintaan kepada Rasulullah, dia pakai kopiah, atas dia gambar slipper. Ini maknanya kecintaan dia kepada Rasulullah. Ini takalluf. Ini takalluf. Siapa suruh menzahirkan kecintaan kepada Rasulullah? Bukan macam ni. Subhanallah, mereka takalluf dalam bab-bab ini. Ini tak kena tempat, tak kena cara. Nak menzahirkan cintaan kepada Rasulullah, lompat terkinja-kinja, berselawat kinja-kinja, terlompat-lompat. Kenapa buat ini? Kami cinta Rasulullah. Tak kena. Ini orang bengong. Nak kata cinta pada Rasulullah, entah selipar siapa, entah dia ambil, nampak warna hitam sikit, Rasul ada nampaklah selipar lama, ada cium. Ini capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah engkau punya capal. Mana tahu itu siapa ada nampak gambar. Siapa yang nampak lah, yang tak nampak tak rugi. Dia ambil capal Tok Syekh seorang ni, dia cium. Dengan tawadhu, rendah diri, zuhud, wara, menunduk diri, cium satu selipar ni. Sebelum kau nak cium, mana sanad, mana bukti ini selipar Rasulullah? Ini soalan yang common sense, orang kata. Soalan yang sangat wajar lah. Sebelum kau nak cium yang bukan-bukan ni, buktikanlah ni selipar Rasulullah. Mana ada sanad? Sekali lagi, cara macam nak bukti, kena ada sanad. Sanad kata ni selipar ni dengan ukuran macam ni, bentuk macam ni, dijaga oleh sipulan-sipulan sampai kepada Rasulullah. Itu cara nak bukti. Kalau tidak, ini bohong je semua. Saya pun boleh buat. Lepas ni tuan-tuan, lain kali saya datang, saya bawa capar Rasulullah lah, naik makam Habib. Tapi agama bukan macam tu. Ya, bukan macam tu kita zahirkan pengabdian kita kepada Allah, cintaan kita kepada Rasulullah. Tetapi golongan ini jelas, ya, sifat takalluf mereka, ya, berlebih-lebihan. Memiliki petunjuk yang lurus. Para sahabat memiliki petunjuk yang lurus. Baik keadaannya, baik keadaan mereka. Sejarah telah membuktikan mereka begitu. Ya. Mereka adalah kaum yang Allah pilih. Ini sangat penting. Para sahabat adalah kaum yang Allah pilih. Dan Allah tak tersilap pilih. Allah tak salah pilih. Dan Allah bukan tak sengaja pilih. Bahkan Allah telah memilih mereka, para sahabat, untuk dijadikan sebagai sahabat Nabi, sahabat Nabinya. Maka daripada itu, ketahuilah keutamaan mereka, kelebihan para sahabat, dan ikutilah jejak-jejak mereka. Sebab mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Siapa? Tidak lain para sahabat. Lihat, Abdullah bin Mas'ud menjelaskan tentang sifat-sifat para sahabat, sejarah mereka, riwayat mereka. Maka di hujungnya, kata Ibn Mas'ud, maka ikutlah mereka ni, ikutlah para sahabat, orang yang telah bersama dengan Rasulullah, berjuang dengan Rasulullah, telah menggadaikan segala yang murah, yang berharga untuk dakwah, untuk Rasulullah. Mereka lah yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sanggup menggadaikan nyawa mereka untuk mempertahankan Rasulullah. Tapi mereka tak adalah nak cium-cium capal-capal ni. Mereka mempertahankan dengan benar, dengan cara yang benar, ya, ikut ya, ikut apa yang digariskan oleh agama, ya. Maka wajarlah untuk kita ikut mereka. Lebih-lebih lagi apabila Allah dah puji mereka, Allah dah puji para sahabat, Rasulullah dah puji para sahabat. Bahkan di kalangan ada para sahabat yang Rasulullah terang-terang confirm kata si fulan, Abu Bakar masuk syurga, Umar masuk syurga, kata Nabi, Uthman masuk syurga, Ali masuk syurga. Nabi sebut 10 para sahabat yang dijanjikan syurga. Ini orang dah dijanjikan syurga, kata nak ikut, entah si fulan si fulan ni tak tahu lagi, kan? Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Tapi sanggupkah kau mengambil pertaruhan? Itu satu pertaruhan, satu perjudian. Judi haram. Kau mempertaruhkan kau nak ikut tak sesiapa, boleh jadi masuk syurga, boleh jadi masuk neraka. Ambillah orang yang dah confirm, Nabi dah jamin masuk syurga dalam hadis yang sahih. Tak nak ikut, ini satu benda yang pelik, satu benda yang sangat tak wajar, ya. Sebelum saya berpindah ke muksurat di sebelah, kata Ibn Mas'ud di awal tadi, siapa yang boleh jelaskan apa maksud Ibn Mas'ud? Barang siapa di antara kalian nak ambil teladan, maka hendaklah diambil teladan daripada para sahabat. Afwan. Betapa itu boleh kita tangguh. Baik, boleh lihat di surat 37, ya. Ibnu Aun, nama dia Abdullah bin Aun, wafat sekitar 100 Hijrah. Dia berkata, semoga Allah merahmati seseorang yang komitmen dan merasa redha dengan asar ini, meskipun terasa berat olehnya, ya. Menurut asar Ibn Mas'ud tadi, ini komen Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Aun. Semoga Allah merahmati orang yang komitmen dan redha dengan asar Ibn Mas'ud, meskipun rasa berat. Ya, pada hari ini kalau siapa yang nak berpegang dengan pegangan para sahabat, memang berat. Maka segala macam terpaksa dia ketepikan kerana tak ikut cara para sahabat. Banyak pada hari ini kalau tuan-tuan berdepan dengan banyak isu-isu yang dibangkitkan, ini boleh tak, ini boleh tak, ini boleh tak, yang mana jawapannya semua sama saja. Saya kadang-kadang ada orang tanya-tanyalah, mungkin ada yang hadir di sini mendapat jawapan yang sama. Sebab akhirnya itu jawapan dia. Soalan ni panjang. Aku minta maaf, mungkin ada yang tak tahulah ada di sini atau ada siapa-siapa. Soalan ni panjang. Saya pun kadang nak baca pun jenuh. Tapi akhirnya jawapan dia ringkas. Tiada asasnya dalam agama, tiada petunjuknya daripada para sahabat. Itu jawapan dia. Dia nak tahu halal tak halal, boleh tak boleh, sunnah tak sunnah. Yang mana akhirnya perbuatannya jelas, tak ada petunjuk, tak ada dalil. Dan pokoknya, kesimpulannya, para sahabat tak buat. Maka saya bagilah jawapan, tiada asasnya dalam agama, atau saya kata ni tak ada petunjuk daripada para sahabat. Ini yang kita, cabaran yang kita sedang hadapi pada hari ini. Banyak amalan-amalan, ibadah-ibadah, adat budaya, macam-macam dalam hal akidah, dalam hal fiqah, dalam hal budaya, dalam hal kehidupan seharian, macam-macam. Yang mana kita hakikatnya kita kena perhalusi, ini semua boleh tak ni, boleh tak ni. Kalau kita rasa ni baik, kena tanya. Jangan kata ni asal boleh je, ni baik je. Tak. Nak tahu baik tak baik? Ni, kembali kepada tiga perkara. Al-Quran, hadis, pegangan para sahabat. Kalau lepas tiga syarat ni, ya, confirm, baik. Ya, mendatangkan pahala, mendekatkan kita kepada Allah, melayakkan kita masuk syurga, ya. Tetapi kalau tak melepasi syarat ni, atas dasar apa kita nak kata dia baik? Sedangkan tak ada firman Allah, tak ada rasul, tak ada sabda Rasulullah, dan tak ada petunjuk para sahabat. Para sahabat masuk syurga, para sahabat yang dijanjikan syurga, mereka dijanjikan syurga tanpa buat benda-benda macam ni. Macam mana kita nak kata benda ni baik, ya, menambahkan pahala dan sebagainya, ya. Kita lihat di Musa 37 di bawah tu, peringkat ketiga, Umar bin Abdul Aziz wafat 101 Hijrah, dan diberi gelaran Khalifah Ar-Rashidin yang kelima. Pernah berwasiat kepada sebahagian pegawainya, "Aku berwasiat kepada kamu agar senantiasa bertakwa kepada Allah dan berlaku sederhana." Sederhana, itu yang sedikit takalluf tadi. Berlaku sederhana dalam menjalankan perintahnya, perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan perkara-perkara baharu dalam agama yang diada-adakan oleh orang-orang yang datang kemudian. Lihat pesanan Umar bin Abdul Aziz, pesanan yang sangat sangat jelas, ya, dan sangat penting yang pada hari ini, ya, orang abaikan. Meninggalkan perkara-perkara baharu dalam agama yang diada-adakan oleh orang-orang yang datang kemudian, dan berhentilah pada batas-batas ajarannya. Berhenti pada batas-batas sunnah Nabi SAW. Jangan berlebih. Dan ketahuilah bahawa seseorang tidaklah dia berbuat bid'ah melainkan telah ada sebelumnya hal yang menunjukkan kebid'ahannya dan pelajaran buruk yang ditimbulkannya. Maknanya dia buat satu bid'ah tu, dia bukanlah orang yang pertama buat benda macam tu. Orang-orang kaum umat rasul sebelum ni dah buat dah macam tu, dan telah jelas mereka sesat dan akhirnya memusnahkan diri mereka, ya. Kerana itu kamu wajib berpegang teguh dengan as-sunnah, sebab ia merupakan benteng, betulkanlah, ya, sebab ia merupakan benteng dan pelindung daripada berbagai kesesatan dan kebinasaan bagi dirimu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bentengnya? Berpegang teguh dengan sunnah. Kalau kita berpegang dengan sunnah, ya, itu benteng keselamatan untuk kita. Dan ketahuilah, barang siapa yang berjalan di atas sunnah, maka sungguh dia telah mengetahui bahawa tindakan menyelisihinya adalah termasuk kesalahan, kekeliruan, sikap berlebih-lebihan dan kedunguan orang yang menyelisihi sunnah, ya. Ada permisalan, tuan-tuan. Dalam bahasa Arab dikata wa bidhiddiha tatabayyanul asya'u. Ini permisalan bahasa Arab. Apa artinya? Dengan lawannya kita dapat mengenal pasti sesuatu. Ini terjemahan permisalan itulah. Saya tak tahulah, mungkin dalam bahasa Melayu kita ni ada atau tidak. Dengan lawannya terjelas sesuatu. Apa artinya? Macam mana kita tahu sekarang siang dengan adanya nanti malam? Dengan macam mana kita tahu bahawa produk ni bagus dengan kita melihat produk lain yang kurang bagus? Bagaimana kita tahu dia ni pandai dengan kita melihat orang lain yang kurang pandai? Dengan lawannya kita dapat mengenal pasti sesuatu. Bagaimana kita tahu dia ni tinggi dengan kita melihat adanya orang yang rendah? Macam mana kita tahu dia ni orang putih apabila kita lihat ada orang hitam? Macam tu. Macam mana kita tahu dia ni cantik? Kerana ada benda yang buruk. Maka benda-benda yang berlawanan. Bagaimana kita tahu dia ni orang soleh? Apabila adanya orang yang taleh. Soleh lawan dia taleh. Taleh maknanya orang yang buat maksiat. Bagaimana kita tahu ini benar? Bagaimana kita tahu ini benar? Seseorang itu hanya akan tahu membezakan antara kebenaran dan kebatilan apabila dia benar-benar mengenal pasti kebenaran itu. Selagi mana kita tak dapat kenal pasti kebenaran, maka selagi itu kita akan keliru. Betul atau tidak? Selagi mana kita tak tahu beza siang malam, diduduk ke Alaska ke mana ke, maka kita akan keliru lah. Mana ini dah siang ke malam ke, tidak. Sebab kita tak tahu nak bezakan. Sebab ada berlaku kekeliruan. Maka demikian dalam mengenal pasti kebenaran dan kebatilan. Dan di sini tuan-tuan, saya nak sebutkan bahawa seseorang itu hanya akan dapat mengenal pasti indahnya agama, indahnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia sudah jumpa, dia dah berpegang dengan sunnah Nabi dengan erti kata yang sebenar. Tidak lain. Selagi mana dia tak jumpa, dia tak dapat berpegang dengan sunnah Nabi dengan erti kata yang sebenar, selagi itu dia akan terus hanyut. Selagi itu dia akan tercari-cari. Selagi itu dia akan merasa kekosongan dalam jiwa. Macam mana sekalipun kita tak suka benda ni, macam mana sekalipun kita nak mencari kebahagiaan, macam mana sekalipun kita nak cari ketenangan, tapi kalau tak jumpa sunnah yang sebenar, semua orang nak masuk syurga, tuan-tuan. Orang kafir, orang Yahudi, Nasrani pun nak masuk syurga. Tetapi berapa ramainya orang yang mendapat jalan yang nak menuju ke syurga? As-sirat al-mustaqim. Sebab tu setiap kali dalam solat kita doa, ihdina as-sirat al-mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jadi nak kata bahawa hanya sahaja orang yang dapat berpegang dengan ajaran Islam yang sebenar, ajaran Islam yang tulen seperti mana yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya orang ini yang akan dapat merasa manis iman. Hanya orang ini sahaja yang akan dapat melihat keindahan agama. Hanya orang yang seperti ini, yang akan dapat merasa dekat dengan Allah. Hanya orang yang seperti ini yang akan dapat merasa dekat, cinta dengan erti kata yang sebenar terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu semua fata morgana. Fata morgana. Dia rasa dia atas kebenaran, tetapi jauh dalam hati dia ragu-ragu, tuan-tuan. Ragu-ragu. Ingat orang kafir itu iman kuat sangat ke? Kalau bagi syubhat sikit tengang. Di kalangan ahli kalam, ahli bid'ah ni, ingat dia kuat ke? Berani ajak debat tapi kemukakan hujah. Walaupun kita tidak, nanti insyaAllah kita baca nanti ada bab tentang debat ni. Elok tidak debat. Debat ni jangan dicari. Ya? Agama bukan ditegakkan dengan debat. Agama tidak ditegakkan dengan debat. Kita sudah tahu kebenaran, kita tidak perlu untuk debat untuk nak mencari kebenaran. Yang menggunakan cara debat untuk nak mengenal pasti kebenaran, siapa? Siapa? Ahli kalam. Ahli kalam, metod mereka untuk nak mencari kebenaran ni, untuk nak mengenal pasti akidah yang benar ni, ayuh kita berdebat. Siapa menang, dia lah. Kita peganglah akidah dia. Maka dia akidah dia berpindah-pindah ikut siapa yang menang. Dah macam perlawanan bola sepak Liga Super M ke apa. Tapi agama bukan macam ni. Agama ialah qala Allah, qala Rasulullah, wa fi'lus sahabah. Firman Allah, sabda Rasulullah, pegangan para sahabat. Itu yang benar. Debat tak benar, tak debat itu ke tepi. Yang penting kita nak cari kebenaran. Kita lihat ada yang nak mencari ketenangan dengan berzikir 1,000 kali. Ada yang nak mencari ketenangan dengan uzlah, dengan berzikir gelap-gelap sorang-sorang dalam gua, masuk hutan nak bertapa. Ada yang nak mencari ketenangan dengan bernasyid, dengan berselawat sambil menyanyi-nyanyi, sambil bertahlil, dan mungkin ada yang terlompat-lompat. Tuan-tuan, mungkin ada yang sekarang ni banyak media sosial ni kan, kita ditunjukkan, dipaparkan dengan video golongan sufi. Saya suka ada satu video tu, kawan tu nak pergi masjid, siapa yang nak nampak lah, dia nak pergi masjid. Sekali dia masuk masjid, dia tengok ada orang terkinca-kinca, orang terlompat-lompat sedang berzikir. So dia kata, aku, so dia punya moral of the story, jangan salah masuk masjid. Silap masuk masjid, tengah ada orang tengah berselawat sambil terlompat-lompat. Tapi saya nak sebut di sini, mungkin ada yang tertanya, dia orang, kalau kita ada akal sihat, kita akan rasa pelik lah dengan kaum seperti ini. Orang macam ni berzikir, Allah, Allah, terlompat-lompat kan. Ada yang terhayun kanan kiri, ada yang buat break dance. Tahu break dance. Masalah orang tua, tuan-tuan. Tuan-tuan, kubur dah panggil lah. Tapi dia pula boleh buat break dance. Janggutnya, Masya Allah, macam Ustaz Basar Ramah kita. Kerana tak menjumpai jalan yang benar. Tapi, kalau tuan-tuan nak faham, kenapa dia orang terlompat-lompat? Kenapa zikir macam ni? La ilaha illallah. Kenapa geleng-geleng kepala? Ada maksud tersirat dia. Dia bukan saja-saja macam ni. Dia bukan saja terlompat-lompat. Bukan saja syekh kat depan tu. Dia ke depan. Ada kumpulan sufi dia ni, orang sufi ni orang Arab. Orang Arab dia punya menari dia tertib je, macam tu gerak-gerak macam ni, mengada-ngada macam tu lah. Ini tak ada kena-mengena dengan Islam, ini budaya. Tapi datang dia masuk orang Afrika, bukan nak memperendahkan kaum Afrika ke apa. Tapi ini budaya. Budaya Afrika, dia ada nama dia break dance. Dia kalau dia menari, dia tak menari sikit-sikit, dia menari kepala tunggang terbalik atas. So dia masuk sufi, dia masuk zikir, ada zikir subhanallah la ilaha illallah semua dengan kepala tunggang terbalik. Syekh tu pun, wah, kau ni not bad lah, boleh naik makam terus. Maka terus dia menjadi the main event. Pertunjukan utama dalam majlis zikir tu, orang mu'allaf baru ni yang masuk tarikat ni. Tapi kalau ada yang tertanya, kenapa dia orang buat macam ni? Semua jawapannya sama je. Nak mencari ketenangan. Tapi akhirnya jawapan soalan penting ialah, adakah mereka bertemu dengan ketenangan? Jawapannya tidaklah. Kerana akhirnya ketenangan itu daripada Allah. Anda suka sedap sekepingin macam mana sekalipun kita, betul ke? Tak ada pakai bahasa. Ini BM dulu, Ustaz SPM. Kepingin. Seteringin mana pun. Macam mana? Barakallah. Seteringin macam mana sekalipun untuk kita nak menggapai kebahagiaan, ketenangan, kalau kita tak ikut jalan dia, kita takkan dapat. Itu yang saya sebut awal tadi, Fata Morgana. Dia rasa di hujung tu ada kebahagiaan, ada keterangan, ada keselamatan. Tapi kerana dia tidak ikut jalan yang benar, maka akhirnya apabila dia sampai ke sana, dia tak jumpa lah. Baru ni ada yang membangkitkan kita ni orang Islam, betapa harunya sebahagian segelintir umat Islam. Adanya penyanyi rock, saya dikhabarkan, dia meninggal lah, dia matilah. Mati sebab apa, saya tak tahulah. Tapi ni dikatakan dia ni penyanyi rock, pujaan ramai, orang kafir lah, orang kafir barat. Tapi ada di kalangan orang Islam, kata rip maknanya rest in peace. Semoga anda tenang. Semoga anda tenang. Rest in peace terjemahan dia apa? Semoga anda tenang di sana lah, macam mana lagi kurang. Semoga bersemadi, semoga bersemadi dengan tenang, barakallahu fik. Ya, semoga bersemadi dengan tenang di sana. Dia doa, itu satu doa, rest in peace, satu doa. Dia doa kepada seorang penyanyi rock kafir yang mati. Mati kenapa? Bunuh diri ke apa? Bunuh diri. Bunuh diri kan? Bunuh diri. Dia kata semoga engkau abadi dalam kubur. Ini adalah kata-kata orang yang jahil murakab. Jahil murakab. Jahil bertimpa-timpa. Pertamanya dia penyanyi rock, orang kafir. Pertamanya orang kafir. Penyanyi. Orang yang ada menyanyi-nyanyi-nyanyi ni, dan orang yang menyanyi dan orang yang mendengar nyanyian, orang yang menyanyi itu apa tujuan dia, dan orang yang nak mendengar nyanyian pun apa tujuan dia, pun ringkasnya untuk nak mencari ketenangan. Maka ini penyanyi Tosoho ini sendiri pun tak jumpa ketenangan. Dia tak jumpa ketenangan. Dia fras, fras dengan kehidupan. Dia dah jadi masyhur sangat. Dia, tuan-tuan, kalau mungkin kita ni rakyat marahin, kita biasa-biasa, kita tak tahu benda ni. Tapi orang yang apabila dah sampai satu tahap kemasyhuran, orang dah hampir nak puja, orang dah suka sangat. Segala apa yang kita buat, orang nak ikut. Segala apa yang kita pakai, orang nak ikut, nak tiru. Sampai ke satu tahap kita rasa macam kita ni hebat sangat. Tetapi apabila kita menyelam dalam diri kita sendiri, orang melihat kita ni besar. Dia ni superstar ke apa? Superstar. Hebatlah, pujaan ramai. Tetapi dia sendiri, dia batang tubuh sendiri, dia tahu tinggi rendah dia. Maka apabila dia tengok keliling, orang menggila-gila nak jadi macam dia, tetapi dia pula merasa heran, pening. Kenapa kamu nak puja sangat aku ni? Ya, aku ni penyanyi. Ya, aku ni menggembirakan kamu dan konon-kononnya memberi kamu kebahagiaan, ketenangan. Tetapi aku lebih tahu tentang diri aku. Aku lebih tahu tentang sejauh mana hebat aku, tinggi rendah aku. Dan aku tahu bahawa aku tak tenang. Aku dah menyanyi 10-20 tahun, aku tak tenang. Bahkan aku terus menjadi tak tenang, aku terus menjadi sengsara. Aku kecewa. Nah, ini ibarat ni lah. Ibarat orang-orang macam ni. Aku kecewa. Aku kecewa dengan kehidupan. Aku kecewa dengan apa yang selama ni aku buat. Dan aku kecewa dengan keadaan aku. Maka kerana itu mereka bunuh diri. Bunuh diri. Kerana jiwa kosong. Mereka ini adalah kaum, tuan-tuan. Bahaya, tuan-tuan. Mereka ini adalah kaum yang jiwa kosong. Sama ada orang kafirnya. Orang kafir secara amnya semua jiwa kosong, tuan-tuan. Ini bukan main-main. Lagi-lagi daripada kalangan orang-orang yang macam ni. Top-top. Top-top dalam kebatilan. Lagi top. Lagi haru keadaan dia. Lagi dalam kebatilan, kegelapan jiwa dia. Ya? Maka demikian juga dalam kalangan golongan yang sesat, yang berpaling daripada jalan yang benar, yang meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis, meninggalkan pegangan para sahabat, mereka lagi dalam terpalit dengan kegelapan. Lagi jiwa tak tenteram, jiwa gundah gelana, jiwa jauh daripada Allah. Allah kata apa? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sungguh dengan kita mengingati Allah, hati kita akan tenang. Tapi golongan ini jauh daripada mengingati Allah. Ada yang berzikir, ya. Kononnya mengingati Allah. Tetapi mereka tidak mengingati Allah. Mengingati Allah dengan lafaznya dan dengan caranya. Lafaznya, ya, mungkin berzikir, subhanallah, subhanallah. Tetapi dengan caranya, tergeleng-geleng, terlompat-lompat, ini bukan caranya. Zikir betul, berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Berzikir betul. Selawatnya mungkin betul, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kalau caranya tak betul, tak jadi juga, tak dapat matlamat dia juga. Maka akhirnya mereka tidak bertemu dengan kebahagiaan, ketenangan. Mereka tak jumpa, jiwa kosong, ya. Maka tuan-tuan, ini kembali kepada apa yang disebutkan oleh Abdullah Umar bin Abdul Aziz. Dengan lawannya kita dapat mengenal pasti sesuatu itu, ya. Hanya orang yang sudah berjumpa dengan pegangan yang benar, ajaran Islam yang sebenar, ajaran Islam yang tulen, hanya golongan ini sahaja yang dapat membezakan antara yang benar dan yang batil. Hanya golongan ini sahaja yang dapat membezakan antara kebahagiaan yang benar, kerana mereka dah rasa, mereka tahu, mereka merasakannya dalam diri mereka. Seperti orang yang berpegang dengan manhaj salafus salih, bukan seperti hanya orang yang berpegang dengan manhaj salafus salih. Mereka inilah orang yang tahu antara ketenangan yang sebenar dan ketenangan yang palsu, kebahagiaan yang sebenar, kebahagiaan yang palsu. Ya, yeah? Mereka yang dapat membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Adapun selain daripada orang yang bertemu berpegang dengan manhaj salaf, mereka masih lagi terkial-kial, tercari-cari. Ya, yeah? Maka generasi terdahulu daripada umat ini, kita sambung balik, as-salafus salih, telah berhenti dan menahan diri mereka dengan ilmu yang mapan, yang teguh, daripada hal bid'ah-bid'ah. Padahal mereka adalah orang-orang yang sangat sanggup membahas sesuatu masalah agama. Akan tetapi mereka tidak membahasnya, membahaskan perkara-perkara perkara-perkara yang berlebih-lebihan dalam agama. Ya, kenapa mereka tak bahaskan seperti mana golongan ahli kalam membahaskan, ya? Kemudian kita lihat surat 38, Imam Al-Barbahari wafat tahun 329 Hijrah. Dia berkata, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahawa keislaman seorang hamba tidak akan sempurna sehingga dia menjadi orang yang sentiasa ittiba' pun insyaAllah ada dalam kamus kita, ya. Jadi kena tahu, maklum tentang perkataan ittiba', yakni ikut petunjuk Nabi, ikut sunnah Nabi. Keislaman seorang hamba tidak akan sempurna sehingga dia menjadi orang yang sentiasa ittiba', membenarkan sunnah Nabi dan berserah diri. Membenarkan, yakni bukan menolak. Berserah diri, maknanya bukan mempersoalkan. Kita bukan kaum yang mempersoalkan sunnah Nabi ataupun nak memperdebatkan sunnah Nabi. Tak. Apa yang sunnah Nabi sebutkan, kita dengar dan kita aku, dan kita berserah diri. Maka barang siapa yang mengira bahawa masih ada sesuatu perkara Islam yang belum disampaikan oleh para sahabat, kalau ada yang sangka bahawa agama ni tak sempurna, ada benda yang para sahabat tak sampaikan kepada kita, maka sungguh dia telah mendustakan mereka, mendustakan para sahabat. Dan hal itu cukup untuk dikatakan sebagai perpecahan dan tikaman atau dan celaan terhadap mereka, terhadap para sahabat. Kalau kita rasa bahawa apa yang sahabat buat tak cukup bagus, kita telah mencela mereka, kita telah menidakkan kelebihan mereka, ya. Dan dia adalah seorang mubtadi', yakni pelaku bid'ah. Yakni siapa yang rasa bahawa apa yang sahabat buat tak cukup bagus untuk dia, siapa yang rasa bahawa apa yang para sahabat buat tak cukup sempurna, lalu dia ketepikan apa yang para sahabat buat dan dia melakukan, mengada-adakan cara dia yang tersendiri, maka kata Imam Al-Barbahari, ini seorang mubtadi'. Ringkasnya, siapa yang menolak pegangan para sahabat, maknanya dengan ilmu dan sedar, bukan tak sedar, bukan tak sengaja, bukan terpaksa, tak. Dia tahu pegangan para sahabat tetapi dia rasa tak berkenan. Para sahabat ada, para sahabat ni ada cara mereka sesuai dengan konteks zaman mereka. Kita pada hari ini, pada zaman moden kita dengan kemajuan, kita dalam konteks Nusantara, kita dalam konteks di Malaysia, kita ada cara agama Islam kita. Itu bahasa kasar dia. Tak payahlah saya sebut. Kata Imam Al-Barbahari, ini orang mubtadi'. Mubtadi'. Ahli bidah. Bahkan mereka pun mengaku juga. Cuma kadang-kadang macam berhelah juga. Mereka mengaku, kami ahli bidah hasanah. Tapi ditambah hasanah tu yang tak jadi, tak hasanah sebenarnya. Kami bid'ah ahli bid'ah hasanah. Dia adalah seorang mubtadi' yang sesat, yang telah mengada-adakan perkara baharu dalam agama Islam. Kata sambung Imam Al-Barbahari, wajib atas kamu mengikuti athar-athar, yakni jejak salafus salih dan orang-orang yang berpegang teguh dengan athar. Athar maknanya apa yang datang daripada sahabat. Kita ada sunnah Nabi dan kita ada athar sahabat. Bertanyalah pada mereka, duduk dan ambillah ilmu daripada mereka, daripada mereka yang mengikuti jejak salafus salih. Barang siapa menghendaki penjelasan yang lebih dalam tentang hal ini, silalah rujuk kitab Al-I'tisam, ya, karya Asy-Syatibi. Afwan, ini penjelasan penulislah, dia sampaikan sampai ya, tutup pembuka kata ini. Barang siapa hendak penjelasan yang lebih lanjut, ini kata pensyarah, ya, boleh baca kitab Al-I'tisam. Al-I'tisam sebuah kitab yang sangat bernilai tentang pentingnya kita berpegang dengan sunnah Nabi SAW dan pegangan para sahabat dan menjauhi hal-hal bid'ah. Ya. Baik, saya ingat kita boleh berhenti situ. Ya, kita berhenti berehat sebelum kita